Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakum minallahu wa barakallahu fikunna. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Majmu' Fatawa al-Mar'ati al-Muslimah. Dan pertemuan yang terakhir yang kita membahasnya adalah tentang berwudu atau mengusap kepala yang memakai minyak. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam fatwa yang berikutnya. Wasu'ila Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala, ma hukmu al-ifrazat al-muhbalaliyah allati takhruju minal mar'ah, hal tu'tabaru najasatan tufsidul wudu'a, wa hal yanjusu ma talawwathahu min baladis, wa ma hukmu man la tanqati'u anna hadhihi al-ifrazat fi halati al-ibadat allati tastaghriqu ba'dha min az-zaman kal-umrah والطواف والبقاء في المسجد, أم حكم وما حكم الإفرازات المهبلية التي تبرز من المرأة عند الإثارة الجنسية القبلة دون أن يكون هناك جماع, وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة؟ ditanyakan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan beberapa pertanyaan. Apa hukum ifrazat, yaitu cairan yang keluar dari wanita? Maksudnya ini, kalau kita mau bahas bebaskan keputihan, apakah hal itu najis membatalkan wudu, dan apakah menajiskan apa-apa yang tersentuh darinya pakaian? Ini pertanyaan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, dalam satu kalimat ada beberapa pertanyaan. Apakah hukum yang ketiga, apakah hukum bagi wanita yang tidak terputus darinya keputihan tersebut ketika dalam keadaan beribadah, ketika sedang beribadah seperti berumrah, tawaf, dan tinggal di masjid tetap keluar keputihannya? Kemudian yang keempat, apa hukum keputihan yang keluar dari wanita ketika sedang yaitu al-itharatul jinsia bercumbu tanpa jima? Ini pertanyaan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, apakah keputihan yang keluar tersebut ketika sedang bercumbu, kalau sini kublah, yaitu berciuman, maksudnya sama suaminya, apakah wajib baginya untuk mandi seperti mandi janabah, mandi junub? Maka ini pertanyaan dalam satu konteks kalimat terdiri dari beberapa pertanyaan, 5 atau 6, yang ditanyakan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Fa'ajaba hafizahullah hukmu al-ifrazat allati takhruju min qubulil mar'ah annaha najasatun wa tanqudul wudu. Kata Syekh Al-Fauzan, sebelum kita membacanya, apa yang ini akan kita melihat nanti setelah ini jawaban juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Ya. Baik, akhirnya kita membaca juga perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana Syekh Al-Fauzan merujukkan najis. Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan tidak najis. Begitulah masalah fikih. Baik. Kata Syekh Al-Fauzan, hukum keputihan yang keluar dari qubul mar'ah, dari arah depan wanita, bahwasannya itu najis dan membatalkan wudu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, dan menajiskan apa saja keputihan itu menimpa pakaian atau badannya, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mencucinya dan berwudu apabila dia ingin sholat. Dan dia mencuci tempat yang terkena keputihan tersebut dari pakaiannya ataukah badannya. Demikian pula wajib berwudu dari seluruh yang keluar dari dua jalan, dan wajib pula berwudu dari seluruh apa yang keluar dari dua jalan, dari arah depannya atau belakangnya, ketika di seorang muslim ingin sholat. Wal maratul lati yastamirru ma'a khurujil ifrazat tastanji wa tandifu farjaha wa tunaddifu farjaha. وتضعوا عليها عليه حفاظا يمنع أن يخرج منه شيئا وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد الطواف ولا بأس بلفثها في المسجد لأن هذا ليس حيضا والذي يمنع اللبث في المسجد هو الحيض والنفاس والجنابة. Wanita yang berlanjut keluarnya keputihan tersebut darinya, yang terus keluar keputihan tersebut dari dirinya, maka dia menceboknya, membersihkannya, dan dia membersihkan pula farjaha, yaitu maaf kemaluannya. Wa tadau alaihi hifadan, dan dia pakai pampers, pakai pembalut, maaf, dia pakai pembalut yang tujuannya menghalangi keluarnya cairan tersebut darinya. Nah, jadi ini wanita yang keluar terus keputihannya tersebut, dia membersihnya, membersihkannya dan mencuci maaf kemaluannya, dan memakai pembalut yang tujuannya menghalangi yang keluar tersebut. Dan dia berwudu setiap hendak sholat, kata Syekh. Dan dia berwudu setiap hendak sholat dan setiap dia ingin tawaf. Dan tidak mengapa dia tinggal di dalam masjid dalam keadaan keluar keputihannya, karena keputihan ini bukanlah haid dan hanyalah yang menghalangi untuk tinggal di dalam masjid, itu adalah haid dan nifas dan junub. Maka ini wa khurujul ifrazat natijatul qublah al mula'abah min az-zawj la tujibul ghusl illa an kanat maniyan kharaja bidaf'in waladdah. Keluarnya keputihan ketika yang dihasilkan qublah, yang dihasilkan karena dari qublah berciuman, au al mula'abah, mula'abah itu apa ya? Ya, kalimatannya bercumbu. bercumbu dengan suami tidak mewajibkan berwudu, tidak mewajibkan berwudu kecuali apabila keluar mani darinya dan bidaf'in wa ladzatin, yaitu dengan memuncrat dan ladzah, merasa nikmat dengannya. Baik, ini jawaban Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hukum cairan yang keluar dari wanita yang namakan ifrazat al-muhbala, yang kita artikan secara bebas yaitu keputihan. Keputihan. Ini jawaban dari Syekh Fauzan. Kita kemudian masuk kepada fatwa yang berikutnya, jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ditanyakan pula semisalnya. Wasailah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, hal sa'ilu alladhi yanzilu minal mar'ati tahirun am najasun wa hal yanqudul wudu, apakah cairan yang keluar dari wanita itu suci ataukah najis, suci ataukah najis. Fajab rahimahullah, al-zahiru li ba'da al-bahthi anna sa'ila al-kharija minal mar'a idha kana la yakhruju minal mathana وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكن ينقض الوضوء وإن كان طاهرا. Yang zahir bagi diriku, kata Syekh rahimahullah, setelah membahasnya bahwasanya cairan yang keluar dari wanita yaitu keputihan, jika hal itu keluar tidak keluarnya dari masana, keluar dari matana, yaitu apa ya kalau kita bahasakan ini, maaf nih, yaitu kemaluan, karena disebutkan oleh ahli ilmi jalan depan wanita itu ada beberapa jalan. Ini sekedar yang akan baca dari perkataan ahli ilmi, yang lebih tahu anti sendiri. Bahwasanya ada jalan keluarnya air seni, ada jalan keluarnya haid, ada jalan keluarnya apa namanya itu al-istihadah. Nah, begitu. Ini yang disebutkan al-ilmi. Baik. Dan hanyalah yang keluar dari rahim itu tahir. Dan hanyalah yang keluar dari rahim itu tahir, yaitu suci. Akan tetapi hal itu membatalkan wudu, keputihan itu. Naam, membatalkan wudu walaupun dia suci. Lianahu la yustaratu innaqidi lilwudu ayakuna najasan, karena sesungguhnya tidak disyaratkan sesuatu yang membatalkan wudu keberadaannya itu najis, tidak disyaratkan. Harus najis baru membatalkan wudu, tidak. Buktinya apa? Fahiya ar-rih takhruju min ad-dubur wa laysa laha durmun wa ma dhalika tanqudul wudu. Ini angin, maksudnya kentut yang keluar dari dubur, tidak ada itu bentuknya, tidak ada bentuknya, bagaimana mau dikatakan najis? Namun bersamaan dengan itu dia membatalkan wudu, dia membatalkan wudu. Baik, wal hadza idza kharaja min al marati wa hiya ala wudu'in fa innahu yanqudul wudu wa 'alayha tajdiduhu. Oleh karena itu apabila keluar dari wanita cairan tersebut dalam keadaan dia sudah berwudu, maka cairan tersebut membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Wa 'alayha tajdiduhu, dan wajib baginya untuk memperbaharui wudunya. Fa innahu kana mustamirran, fa in kana mustamirran. Nah. Dan apabila cairan tersebut terus keluar, nah, maka fa illa yanqudu wudu, maka jika tidak membatalkan wudu, walakin la tatawaddau lis salati illa idza dakhala waqtaha. Idzakhala waqtuha wa tusalli fi hadzal waqt alladhi tatawaddo fihi furudan wa nawafil. Apabila dia telah memperbarui wudunya, tetap keluar cairan tersebut, maka itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Maksudnya begini. Salah seorang dari akhwat keluar terus keputihan. Setiap dia mau wudu mesti keluar. Belum selesai berwudu keluar. Mau wudu keluar. Di pertengahan wudu keluar. Setelah berwudu keluar. Mau takbir keluar. Begitu. Maka kata Syekh rahimahullah, dia berwudu. Dia berwudu. Maka apabila berwudu, sudah memulai berwudu, dia keluar, tidak membatalkan wudu tersebut. Dan setelah berwudu, dia tidak juga membatalkan wudu tersebut. Karena ini sudah udzur syar'i. Akan tetapi kata Syekh, dia jangan berwudu untuk sholat kecuali kalau waktunya sudah masuk. Misalnya nih, keluar cairan tersebut tadi dari jam 8 pagi terus keluar sampai jam 1 misalnya, atau sampai sekarang keluar, sampai sekarang keluar misalnya, keluar sedikit-sedikit keluar. Baik, maka kata Syekh, jangan dia berwudu kecuali setelah masuk sholat. Misalnya waktu sholat sudah masuk jam 12, maka dia berwudu jam 12 untuk sholat. Nah, ketika dia berwudu atau sedang berwudu atau setelah berwudu keluar terus, tidak membatalkan wudu itu. Tetap dia sholat. Nah, begitu maksudnya. Nah, nanti jam 3 lagi dia mau sholat, jam 3 lagi dia mau sholat, atau mungkin setelah sholat duhur tadi dia mau sholat duhur. Setelah sholat dia mau sholat sunnah, maka dia berwudu lagi. Dia berwudu untuk sholat sunat. Begitu maksudnya. Maka dia sholat di waktu tersebut yang dia berwudu dengannya, baik itu sholat fardu ataupun nawafil. Wa taqra'u al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Wa taf'alu ma sya'at mimma yubahu laha, dan dia melakukan apa saja yang dia inginkan dari apa-apa yang dibolehkan baginya. Nah, apa saja yang dibolehkan baginya. Maksudnya boleh baginya naam berpuasa, boleh bagi suaminya mendatanginya, baik itu bercumbu ataupun berhubungan, maka itu boleh semua karena itu adalah bukan yang najis. Taib. Kama qala ahlul ilmi nahwa hadza fi man bihi salsal bau, sebagaimana perkataan ahlul ilmi dalam permasalahan ini seperti orang yang terkena penyakit salsal baul. Salsal baul itu kencing yang terus menerus, yaitu kalau kita bahasanya tak kencing-kencing. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Hadza huwa hukmu sa'il min jihati taharati fa huwa tahir. La yanjusu athyab wala badan. Ini hukum yang keluar dari wanita dari sisi suci, maka dia suci. Tidak menajiskan pakaian dan tidak pula menajiskan badan. Amma hukmu min jihatil wudu, adapun hukumnya dari sisi berwudu, fahuwa naqidun lil wudu'i, maka dia membatalkan wudu. Illa yakuna mustamirun 'alaiha, kecuali cairan tersebut keluar terus menerus pada wanita, fa in kana mustamirran fa innahu la yanqudu wudu. Apabila keluar terus, maka cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Lakin 'alal mar'ati alla tatawaddau li sholati illa ba'da dukhulil waqti wa an tatahaffadha. Dan akan tetapi bagi wanita yang keluar terus cairan tersebut, jangan dia berwudu untuk sholat kecuali setelah masuk waktunya, kecuali setelah masuk waktunya. Dan wa an tatahaffadha, dan dia memakai pampers, pembalut. Naam. Amma in kanat mutaqatti'an wa kana min adatihi an yanqati'a fi awqatish shalah, adapun jika cairannya tersebut keluar cairannya tersebut, keluar tidak terus-menerus, terputus-putus, kadang-kadang maksudnya, dan merupakan bagian dari kebiasaan dia, yaitu terputus sholat, terputusnya apa, tidak keluarnya cairan tersebut di waktu-waktu sholat, misalnya nih, jam 8 keluar sampai jam 11, setengah 12 berhenti dia, tidak keluar, sampai jam 1 misalnya, tidak keluar, nah begitu. Apabila cairannya tersebut keluar tidak terus-menerus, terputus-putus, dan dari kebiasaan dia bahwasanya terputus apa tidak keluarnya cairan tersebut di waktu-waktu sholat, maka kalau demikian fa innaha tu'akhiru sholata ila al-waqti alladhi yanqati'u fihi ma lam takhsha khurujul waqt. Maka kalau demikian, maka dia mengakhirkan waktu, mengakhirkan sholatnya ke waktu waktu yang terputus keluar, yang di waktu yang tidak keluarnya cairan tersebut. Nah, selama dia tidak khawatir keluarnya waktu, maksud ya, misalnya tadi itu jam 8 keluar, terus sampai jam 12. Ah, ini jangan dia sholat dulu, jangan langsung dia sholat. Dia tunggu sampai benar-benar dia yakin tidak keluar lagi. Misalnya jam 12:30 sampai jam 12:30, kebiasaannya jam 12:30 sampai jam 1 atau jam 1 lewat tidak keluar, maka di situ dia sholat, maka di situ dia sholat jika dia tidak khawatir keluarnya waktu. Fa'in khasyat khurujul waqti fa'inna tatawaddau wa tatalajjamu tatahaffadu wa tusalli. Apabila dia khawatir keluarnya waktu, dia mau menunggu sampai berhentinya tersebut, namun dia khawatir keluar waktu, maka dia berwudu dan dia memakai pembalut, kemudian dia sholat. Dia berwudu kemudian dia memakai pembalut dan sholat. Wala farqa bainal qalil wal katsir, tidak ada perbedaan yang keluar cairan tersebut sedikit ataukah banyak, sedikit ataukah banyak, sedikit ataukah banyak. Lannahu kulluhu kharijun minas sabil fayakunu naqidan qaliluhu wa katsiruhu, karena sesungguhnya semuanya itu keluar dari jalan, tempat keluarnya yang membatalkan wudu, yaitu maaf, dari arah depan, maka dia membatalkan wudu sedikit yang keluar ataukah banyak. Wa amma i'tiqadu ba'd an-nisa'i annahu la yanqudu al-wudu' fa hadha la 'alamu lahu aslan illa qawlan li Ibn Hazm rahimahullah. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwasanya keputihan itu tidak membatalkan wudu', maka ini kami tidak mengetahui, aku tidak mengetahui ada asalnya, yaitu asal dalilnya. Aku tidak mengetahui adakah asal dalilnya dari permasalahan ini, kecuali perkataan Ibn Hazm saja. Rahimahullah. Karena yaqul inna hadza la yanqudu al-wudu'. Walakin lam yadhkur li hadza dalilan. Walau kana lahu dalilun min al-kitab wa sunnah aw aqwal sahaba la kana hujjatan. Karena sesungguhnya beliau mengatakan sesungguhnya keputihan itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu keputihan. Akan tetapi dia tidak menyebutkan dalam perkataannya tersebut dalil. Kalau seandainya beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau perkataan para sahabat, sungguh perkataannya itu adalah kuat, hujjah. Namun tidak ada dalilnya, beliau tidak menyebutkan. Wa 'alal mar'ati an tattaqiyallaha wa tahrusa 'ala taharatiha. Maka wajib bagi wanita anti semua untuk bertakwa kepada Allah dan bersemangat di dalam memperhatikan masalah tahara. Fa inna sholata la tuqbalu bi ghairi taharatin. Karena sesungguhnya salat tidak akan diterima tanpa tahara. Tanpa tahara. Walau salat miyata marrah, walaupun dia salat itu 100 kali. Walaupun dia salat 100 kali dalam keadaan tidak memiliki wudu atau tidak sah wudunya, tidak diterima. Bal inna ba'dal ulama yaqul inna alladhi yusalli bila taharatin yakfur. Bahkan sebagian ahli mengatakan sesungguhnya orang yang sholat tanpa tahara maka dia melakukan suatu kekufuran, melakukan sesuatu kekufuran. Lianna hadza, karena sesungguhnya ini merupakan bab istihza. Lianna hadza min bab al-istihza'i bi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena sholat tanpa tahara merupakan bab mengolok-olok ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang disebutkan. Jadi Syekh Al-Fauzan menyatakan yang rajih tentang keputihan adalah membatalkan wudu dan najis. Sementara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sebaliknya. Nah, sisa anti melihat dari kedua pendapat tersebut manakah yang kuat sesuai dari segi dalil dan na'am. Baik. Kita masuk ke dalam permasalahan berikutnya. Wasuila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an imra'atin qila laha idza kana 'alayka najasatun idza kana 'alayki najasatun min udhrin nisaa' aw min janabatin la tatawaddai wa la tamshahi bil ma'i min dakhil fard fa hal yasiru dhalik. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang seorang wanita yang ada orang yang mengatakan kepadanya, jika kamu memiliki najis dari kebiasaan wanita, yaitu maksudnya haid, yaitu jika kamu mengalami haid atau junub, maka jangan kamu berwudu dan jangan kamu mencuci dakhilil fard, apa ya, yaitu ke dalam kemaluan. Jangan kamu mencuci dengan air, memasukkan air ke dalam kemaluanmu. Begitu. Apakah hal ini benar? Paham insya Allah maksudnya ini ya. Yaitu ada seorang wanita A, dikatakan oleh wanita B. Wanita B mengatakan kepada A, kamu kalau lagi haid atau junub, jangan kamu berwudu. Tidak perlu kamu berwudu untuk membersihkan dirimu. Dan tidak perlu kamu yaitu mencuci kemaluanmu sampai ke dalamnya, memasukkan air sampai ke dalamnya. Nah, ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah perkataan ini benar? Fajab rahimahullah. Alhamdulillah, la yajib 'ala al-mar'ati idza qtasalat min janabatin aw haydin ghusl dakhil farji fi ashahil qawlaini, wallahu alam. Beliau menjawab rahimahullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak wajib bagi wanita jika dia mandi dari janabah, dia mandi junub atau mandi haid, untuk mencuci kemaluannya yang dalam, mencuci ke dalam kemaluan, mencuci air dengan air ke dalam kemaluannya. Yang rajih dari dua pendapat, dari dua pendapat, wallahu alam. Begitu. Baik. Kemudian kita masuk fatwa berikutnya. Wasuila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an imra'ataini tabahathata faqalat ihdahuma yajib 'alal mar'ati an tadussa asbu'aha wa taghsilu farjaha min dakhil wa qalat al-ukhra la yajibu illa ghuslu al-farji min dahir fa ayyuhuma 'ala as-sawab. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada dua wanita yang sedang berdiskusi membahas sesuatu. Salah seorang dari kedua wanita itu tersebut mengatakan wajib bagi seorang wanita untuk memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluannya. Kemudian dengan itu dia mencuci bagian dalamnya dengan air. Naam. Memasukkan itu. Ha. Yang wanita kedua mengatakan waqalatil ukhra la yajib. Berkata wanita yang kedua tidak wajib. Tidak wajib memasukkan jari telunjuk. Kecuali mencuci bagian depannya saja, permukaan depannya. Maka mana dari dua perkataan ini yang benar? Maafin akhwat ini. Insyaallah kita membacanya sesuai pada tempatnya. Innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran. Baik. Fajaba rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kepalanya. As-sahihu annahu la yajib 'alaiha dhalik. Yang sahih, yang benar bahwasanya hal itu tidak wajib bagi wanita, yaitu mencuci ke dalam kemaluannya atau memasukkan jari ke dalamnya untuk mencucinya. Fa in fa'alat jaza. Kalau dia melakukannya tidak mengapa. Kalau dia melakukannya tidak mengapa. Membersihkan bagian dalamnya, membersihkan bagian dalamnya atau memasukkan jari telunjuknya. Baik, ini yang disebutkan. Sebagai tambahan faedah, kita bacakan perkataan Al-Imam Nawawi juga. Dari Syekhul Islam, tapi tidak ada di anu, ini kita cuma nukilkan di kitab lain. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullah, fa in kana al-mar'atu bikran la yajibu isalul mai ila dakhili fardiha. Wa in kanat sayyiban wajaba isalul mai ila ma yadhharu fi hali qu'udiha liqada'il haja. لأنه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض لا يجب على ثيب وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب الغسل في غسل الجنابة. Sekedar tambahan faedah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, apabila wanita tersebut mikron, gadis belum pernah menikah, la yajibu isalul ma, tidak wajib menyampaikan air sampai ke dalam, maaf, ke dalam kemaluannya. Kalau dia wa in kana thayyiban, kalau dia sudah pernah menikah, ya para ummahat, maka wajib kata Imam Nawawi untuk menyampaikan air kepada apa yang nampak jika dia dalam keadaan duduk sedang buang hajat. Nah, wajib untuk menyampaikan air. Karena hal itu sudah menjadi bagian dari hukum yang zahir dari maaf kemaluannya. Sebagaimana ini yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan jumhur Syafi'iyah. Sebagian mereka mengatakan tidak wajib bagi yang sudah menikah, dan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Ketika mandi haid dan mandi nifas, mandi haid dan nifas wajib untuk mencuci, memasukkan air sampai ke dalamnya. Tapi tidak wajib ketika mandi junub. Tidak ketika mandi junub. Al-khulasah, kesimpulannya akhwati fillah, untuk keluar dari khilaf, tidak mengapa dicuci bagian dalamnya, tapi tidak perlu memasukkan jarinya. Meskipun tidak mengapa. Untuk keluar dari khilaf, maksudnya keluar dari khilaf, kalau anti melakukannya, yang mengatakan wajib tidak akan menyalahkan anti. Kalau yang menyatakan juga mustahab atau membolehkan pun tidak menyalahkan. Dari kedua pendapat yang berpendapat demikian tidak akan menyalahkan anti. Kalau anti melakukan, yang menyatakan wajib dia tidak akan menyalahkan, yang mengatakan boleh pun tidak menyalahkan. Baik. Kita masuk kepada fakta berikutnya. Fakta yang terakhir yang berkaitan dengan at-tahara, yaitu wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Wasuira Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, hal qurujul hawa'i min fardil mar'a yanqudul wudu. Apakah keluarnya angin dari kemaluan wanita yang depan membatalkan wudu? Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Kalau belakang sih mafhum, semua sepakat. Tapi ini dari arah depan. Apa terjadi? Kalau yang sampai ilmu pada kami ketika belajar fikih, Al-Imam Ibnu Qudamah dan para ulama yang lainnya mengatakan kalau para wanita ini sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan sekali. Tapi kalau laki-laki tidak. Tidak pernah dapatkan hal atau kejadian tersebut. Nah. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan tanpa memperluas. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini khilaf. Juga qala rahimahullah, فأجاب رحمه الله هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل النجس كالريح والتي تخرج من الدبر. Berkata Syekhul Islam, apa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, angin yang keluar dari arah depan wanita, dari arah depan wanita itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, sebagai makanan sesungguhnya dia keluar dari tempat, dia tidak keluar dari tempat yang najis. Sebagaimana kentut dia keluar dari dubur, itu tempat najis. Tempat najis. Baik. Ya. Ini yang disebutkan. Dalam permasalahan ini terjadi khilaf, ini selesai perkataan Syekhul Islam, apa namanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalilnya mereka bahwasanya dia keluar dari tempat yang tidak najis. Sebagaimana kalau kentut, keluarnya kentut itu dari tempat najis, dubur. Sementara ini keluar dari arah depan, tidak tempat, bukan tempat yang najis. Begitu dalilnya. Baik. Namun sebagian ahli ilmi ini terjadi khilaf para ulama. Sebagian kalau ahli ilmi yang lain, ahlu ilmi yang lain yang kita maksudkan ini jumhur salaf. Jumhur salaf. Maksudnya jumhur sahabat ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Bahwasannya membatalkan wudu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik membatalkan wudu. Karena dia seperti kedudukannya kentut. Karena kenapa? Karena kentut keluar dari tempatnya najis, tentu pun yang di depan tempat keluarnya najis. Tidak ada yang keluar dari depan itu yang tidak najis kecuali maaf manis saja. Ya tak? Manis saja. Itu pun khilaf para ulama. Walaupun yang rojah adalah tidak najis. Baik. Begitu. Ah ini. Atau termasuk dalamnya yang barusan kita bahas, yang roji keputihan. Nah. Namun yang lainnya seperti air kencing dan lainnya, nah itu tempat keluarnya najis dan itu sering. Baik. Ini jumhur salaf seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak membatalkan wudu. Kalau jumhur ulama sama zaman sekarang membatalkan wudu, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, dan juga Syekh Muhammad Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Taib. Yang mana yang rajih? Sisa anti melihat mana dari dua pendapat tersebut yang lebih tenang di hati anti sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Yang jelas ini yang saya sebutkan, jumhur salaf mengatakan batal. Tidak apa membatalkan wudu. Jumhur ulama zaman sekarang yaitu tidak membatalkan wudu. Baik. Itu yang disebutkan oleh ahli ilmu. Selesai kita di dalam kitab Al-Wudu wa Nawaqiduhu, bab wudu, pas manam, kitab wudu dan halal yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk ke dalam kitab yang berikutnya, kitab Al-Ghusl. Kitab Al-Ghusl. Masih ada kurang lebih ya 5-10 menit, masih bisa kita membaca fatwa yang berikutnya karena tidak terlalu panjang. Wasuila Syekh, kita ada di kitab ghusl, kitab mandi. Wasuila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal tahtalimul mar'atu wa idza ihtalamat famadza yajib 'alaiha? Faman ihtalamat wa lam taghtasil famadza yalzamuha? Apakah wanita itu mimpi basah? Dan apabila wanita itu mimpi, maka apa yang wajib baginya? Dan jika seorang wanita mimpi basah, namun dia tidak mandi, maka apakah yang harus yang dia lakukan? Apakah yang harus dia lakukan? Fajar rahimahullah, al-mar'atu qadah tahtalim. Beliau menjawab, wanita itu terkadang ihtilam, yaitu mimpi basah. Lannan nisa'a syaqa'iqur rijal, karena wanita itu bagian tubuh dari lelaki, yaitu bagian dari penciptaan lelaki. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki, yaitu maksudnya Nabi Adam alaihissalam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Fakama anna ar-rijala yahtalimun fan-nisa'u kadzalik. Maka sebagaimana lelaki mimpi basah, mimpi, maka wanita pun demikian. Wa idza talamatil mar'atu aw ar-rajuli aw ar-rajulu kadzalik wa lam yajid syai'an ba'da al-istiqat ay ma yajidu atharan minal ma'i fa innahu laysa 'alaihi ghusl. Maka apabila seorang wanita mimpi atau lelaki mimpi dan dia tidak mendapatkan sesuatu setelah dia bangun tadi dia sadar, dia habis mimpi basah, namun ketika dia bangun tidak dia melihat tanda-tanda. Maksudnya apa itu? Ay ma yajada atharan, dia tidak melihat bekas air, yaitu maksudnya keluarnya orgasme. Maka kalau dia tidak mendapatkan tersebut, fa innahu laisa 'alaiha ghuslun, maka tidak wajib bagi wanita tersebut mandi. Wa in wajadatil ma'a fa innahu yajib an taghtasila. Dan apabila dia melihat air, mendapatkan air itu basah, maka wajib baginya untuk mandi. Li'anna Ummu Sulaim qalat ya Rasulullah hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Qala na'am idza hiya ra'atil ma'a. Fa idza ra'atil ma'a wajib 'alaiha al-ghusl. Kan sebenarnya Ummu Sulaim rahimahullah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah wajib bagi wanita untuk mandi jika dia mimpi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, jika wanita itu melihat air. Maka apabila wanita melihat air, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi. Wa amma man ihtalamat fi ma mada fa in kanat lam tara al-ma'a falaysa 'alayha syai'un wa amma in kanat ra'atu fa inna tataharra kam salatan tarakatha wa tusalliha. Adapun seorang wanita mimpi basah, dia baru sadar setelah beberapa waktu. Maklum ini ya. Misalnya dia tadi malam mimpi basah. Nah, dia sadar. Apa dia baru sadar baru sekarang ini dapat ilmunya ikut taklim? Tadi malam mimpi basah, saya tidak mandi, padahal mendapatkan basah. Misalnya. Nanti baru sadar setelah sekarang misalnya. Kalau dianggap itu tidak berpengaruh. Nah, sekarang baru dapat ilmunya. Ternyata, oh. Maka apabila seorang wanita mimpi basah, fima madah, yang sudah lewat, baru dia sadar sekarang. Nah, maka apabila dia sadar sekarang, dia mengingat-ingat semalam mimpi basah, dia tidak, oh dia pastikan tadi malam saya mimpi basah, namun saya tidak ada di sekitar tubuh saya cairan atau pakaian dan pakai tidur, tidak cairan, maka tidak wajib mandi. Namun jika dia mengingat-ingat kembali, dia merasakan semalam bangun misalnya sebelum subuh adzan pertama atau adzan kedua basah, maka fa inna tataharra, maka dia berhati-hati. Ya, tataharra itu berhati-hati dalam memastikan kam solatan, sudah berapa solat yang dia tinggalkan. Oh, misalnya tadi jam 5 subuh tadi bangun basah, baru sekarang sadar basah, maka ada cairan basah, maka dia berhati-hati dalam memastikan sudah berapa solat duhur asar, berarti dua solat tersebut dia tinggalkan, maka dia mandi, kemudian dia solat subuh, tiga berarti ya, subuh, duhur dan asar, solat subuh, duhur dan asar, begitu. Apabila tadi malam dia mimpi setelah solat isya, namun jika kemarin malam Rabu, maka dia hitung lagi. Jika malam Selasa, hitung lagi. Begitu seterusnya. Yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa ya akhwati fillah? Karena kalau orang junub, tidak sah sholatnya sampai dia mandi. Kecuali kalau dia tidak mendapatkan air, tayamum. Namun kalau orang junub, kemudian dia sholat dengan berwudu saja tanpa mandi, tidak terkabulkan atau diterimanya sholatnya dan tidak teranggap dan batal sholat tersebut. Orang yang sholat dalam keadaan junub belum mandi atau belum mandi bersih. Baik. Ini fatwa yang pertama yang kita bersama dengannya di dalam kitab Al-Ghusl. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.